50 languages. 96 kata sambung 3. Saya bangun ketika jam wekernya berbunyi. Saya lelah ketika saya harus belajar. Saya berhenti bekerja kalau saya berumur 60 tahun. Kapan Anda menelepon? Segera bila saya punya waktu. Dia menelepon segera ketika dia punya sedikit waktu. Berapa lama Anda akan bekerja? Saya akan bekerja selama saya bisa. Saya akan bekerja selama saya sehat. Dia lebih memilih berbaring di tempat tidur daripada bekerja. Dia lebih memilih membaca koran daripada memasak. Dia lebih memilih duduk di bar daripada pulang ke rumah. Sejauh yang saya tahu, dia tinggal di sini. Sejauh yang saya tahu, istrinya sakit. Sejauh yang saya tahu, dia menganggur. Saya ketiduran. Kalau tidak, saya pasti tepat waktu. Saya ketinggalan bus. Kalau tidak, saya pasti tepat waktu. Saya tersesat. Kalau tidak, pasti saya akan tepat waktu.